بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة رحمكم الله، الحمد لله pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, membahas kitab A'lamu Sunnah Al-Mansurah Li'atiqadi At-Ta'ifatin Najiyati Al-Mansurah, karya Al-Syeikh Hafid bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah. Pembahasan kita masih terkait dengan Al-Ba'ats min Al-Qubur, atau kebangkitan dari alam kubur. Pada pertemuan yang sebelumnya kita membaca soal jawab yang ke-110 tentang kebangkitan ini, dan telah kita baca beberapa ayat Al-Quranul Karim yang menunjukkan adanya kebangkitan. Sekian banyak ayat Al-Quran menjelaskan tentang kebangkitan dari alam kubur. Kemudian pada pertemuan ini kita masih melanjutkan soal jawab nomor tersebut 110. Kita akan membaca dalil dari sebagian hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan perlu diketahui bahwa hadis Nabi juga sangat banyak tentang hal ini. Hanya saja beliau penulis rahimahullah di sini menyebutkan suatu hadis yang secara makna jelas ya, menerangkan bagaimana kebangkitan tersebut. Walaupun kita akan ketahui bahwa secara sanad ada kelemahan yang beliau sampaikan di sini. Namun hadis-hadis yang lain sekali lagi sangat-sangat banyak. Disebutkan oleh beliau rahimahullah, "Wa bidzalika daraba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-masala fi hadits al-Uqayli at-tawil." Dan dengan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan suatu perumpamaan dalam hadis Al-Uqayli At-Tawil. Yani di sini perumpamaan bagaimana Allah Azza wa Jalla membangkitkan manusia dari alam kubur. Di mana dalam ayat disebutkan bahwa Allah Azza wa Jalla akan menurunkan, atau disebutkan dalam ayat Al-Qur'an permisalan bagaimana Allah Azza wa Jalla menghidupkan bumi yang tandus, yaitu dengan Allah turunkan padanya hujan, kemudian bumi yang tandus itu menjadi hidup dengan tumbuhnya rerumputan, pepohonan dan seterusnya setelah Allah Azza wa Jalla turunkan kepadanya hujan. Nah, begitu pula Allah Azza wa Jalla menghidupkan manusia dari alam kubur. setelah kematian mereka. Nah, permisalan ini yang dimaksud dan akan beliau sebutkan melalui hadis Al-Uqayli yang panjang. Haitsu qal, di mana dikatakan atau disebutkan dalam riwayat itu, wala amru ilahik, demi ilahmu, ma yada'u ala zahriha min masra'i qatilin, tidaklah Allah Azza wa Jal membiarkan ala zahriha, apa yang di atas bumi ini, min masra'i qatil, baik dari tempat tersungkurnya seorang yang tewas terbunuh, wala madfani mayyit, tidak pula dari kuburan sebuah mayit, illa syaqqat indal qabr, kecuali akan terbelah, indal qabr, akan membuka, atau syaqqat indal qabr, akan dibuka, anhul qabr, darinya kuburnya. Ya, jadi baik kuburan maupun tanah yang di situ tempat tersungkurnya seseorang yang kemudian mati di situ, mungkin sampai hancur di situ. Ya, Allah Azza wa Jal akan kembalikan masing-masing dari kuburannya atau tempat matinya itu. Hatta yakhluqahu min kibali ra'sih, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menciptakannya kembali dari arah kepalanya. Fayastaw yajalisan, lalu dia pun duduk tegak setelah tercipta kembali. Yaqulu rabbuka mahyam, Rabbmu kemudian mengatakan, mahyam ai ma amruka wa ma sya'nuk, artinya bagaimana urusanmu, lima kana minhu, terhadap apa yang sebelumnya, yakni dia sebelumnya telah hancur lebur, kemudian Allah hidupkan kembali. Setelah itu Allah tanya, bagaimana dengan kamu sebelum ini? Yaqul, maka si orang tersebut yang telah hidup kembali menjawab, Rabbi amsi al-yawm li'ahdihi bilhayah. Dia mengatakan, wahai Rabbku, kemarin hari ini, karena dekatnya masa dia dengan kehidupan. Yani dia merasa tidak ada apa-apa, tidak terjadi apa-apa, seolah-olah dia tidak mati sebelumnya. Dia tidak merasa apa yang sepanjang ini dia berada padanya, yaitu dalam kematian dan kehancuran. Sehingga dia mengatakan, amsi al-yaw. Disebutkan dalam sebagian kitab yang mensyarah, ya, dalam Al-Fathur Rabbani, ini tertib Mustad Ahmad, penulisnya menyebutkan makna ini, ay yakhlitu baina amsihi wa yaumihi. Dia mencampur antara kemarinnya dan hari ini. Amsi al-yaum. Kenapa? Lima yadhunnuhu min annahu ala qaidil hayah. Karena dia mengira bahwa dia tidak mengalami kematian. Au al-hadatsatu ahdihi bi ahlihi. Mengira belum lama meninggalkan keluarganya. Ya. Jadi dia merasa tidak terjadi apa-apa, ya. Ya, itu menunjukkan memang dia betul-betul mati. Tidak merasa apa yang selama ini dia ada padanya. Maka setelah dihidupkan kembali, dia menyebutkan seperti itu. Rabbi amsi al-yaum li'ahdihi bil hayah. Rabbku, kemarin hari ini, karena dekatnya dia dengan masa kehidupannya. Yahsabuhu hadisan bi ahlih. Dia mengira dirinya baru berpisah dengan keluarganya, ya. Qultu ya Rasulullah. Maka sahabat periwayat hadis itu kemudian bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kaifa yajma'una ba'dama tamazzaqana tumazziquna ar-riyah wal bila was-siba'. Wahai Rasulullah, kaifa yajma'una, bagaimana Allah akan mengumpulkan kita ini, mengumpulkan kami, yakni bagian-bagian tubuh kami tidak utuh lagi setelah tercerai-berai jadi tanah, lumat, sebagian mungkin tertiup angin, sebagian lagi mungkin ke bawah air. Maka ditanyakan kepada Rasulullah, kaifa yajma'una, bagaimana Allah akan mengumpulkan komponen-komponen tubuh kami ini lagi menjadi satu, ba'dama tumazziquna ar-riyah, setelah angin mencerai-beraikan kami, wal bila kehancuran, lumat menjadi tanah dan mungkin dimakan rayap dan lain-lain dari hewan-hewan tanah, wasiba', bahkan juga siba', hewan-hewan buas, sebagiannya mungkin mati dimakan hewan, masuk ke perut hewan. Ya, bagaimana Allah Azza wa Jal mengembalikan kami lagi kepada makhluk yang utuh? Qal, Nabi menjawab, umbi'uka bimithli dhalika fi ala illah, aku akan kabarkan kepadamu yang semisal itu, fi ala illah, pada makhluk-makhluk ciptaan Allah. Al-ardu ashrafta 'alayha wa hiya fi madaratin baliyah. Tanah. Kamu lihat sebuah tanah atau sebidang tanah. Wa hiya fi madaratin baliyah. Sementara tanah itu pada madarah. Ini potongan-potongan batu yang baliyah, yakni tandus. Tidak ada padanya tumbuhan-tumbuhan. Ya, suatu saat kamu datang ke sebidang tanah yang kondisinya seperti itu, kering keruntang, banyak bebatuan, ya, tiada tumbuhan, rumput-rumput pun tidak terlihat. Fakultu, aku pun mengatakan, la tahya abadan, ya, enggak mungkin hidup kembali tanah itu kalau kondisinya sudah seperti itu. Fa arsalallahu alaihi sama, maka Allah azza wa jal mengutus kepada tanah tersebut hujan. Falam talbas anha illa ayyaman, maka tidak tinggal dari masa hujan itu kecuali beberapa hari. Hatta ashrafta alaiha, sehingga engkau kembali melihatnya. Fa idza hiya syarbatun wahidah, ternyata tanah itu sudah banyak mengandung air. Ya, syarbatun wahidah, yakni ibarat air yang banyak siap diteguk. Maksudnya di sini ternyata sudah berubah. Tanah yang sebelum itu kering, tandus, tidak terbayangkan akan menjadi hijau dengan rerumputan dan tetumbuhan, ternyata setelah Allah Azza wa Jalla turunkan kepadanya hujan, berubah betul-betul dari kondisi semula. Sudah banyak mengandung air, yang artinya akan tumbuh darinya rerumputan, ya, pepohonan, dan begitu seterusnya. Nah, begitulah Allah Azza wa Jalla. Bila Allah berkehendak untuk menghidupkan sesuatu yang mati, tidak ada sesuatu yang sulit bagi Allah Azza wa Jalla. Wala amru ilahika lahu aqdaru ala an yajma'akum minal ma', ala an yajma' nabatil ardi fatakhrujun minal aswa' min masari'ikum wal amru ilahik demi rabbmu lahu aqdar ala an yajma'akum minal ma'. Dia sungguh lebih mampu untuk mengumpulkan kalian kembali dari air. Ala an yajma' nabatil ard, daripada mengumpulkan kembali nabatul ard, tetumbuhan-tetumbuhan di muka bumi. Fatakhrujuna minal aswa, sehingga kelak kalian akan keluar dari aswa min masari'ikum. Aswa diartikan ya, di sini jamak dari kata sawa, dan sawa adalah jamak dari kata sawah, wahia mukhtalifur rih, yang artinya adalah mukhtalif rih, ya, berbagai macam angin, ya. Jadi wallahu alam, intinya bahwa Allah Azza wa Jalla akan mengumpulkan kembali bagian-bagian tubuh manusia, dan tidak ada sulitnya bagi Allah Azza wa Jalla ya, untuk menghidupkan kembali manusia sekalipun kondisinya telah hancur lumat, ya, bahkan telah tercerai-berai, terbawa angin dan lain-lain. Dan seperti yang kita tahu, bahkan sebagian manusia ya sengaja dibakar, ya kan, cara penguburannya. Setelah dibakar jadi abu, abunya dibawa ke laut atau ditebar di tempat tertentu, dibawa oleh angin, dibawa oleh air laut dan seterusnya. Nah, mungkin orang-orang berpikiran seperti yang disebutkan di sini. Bagaimana mungkin yang sudah seperti itu kemudian Allah hidupkan kembali? Bagaimana mungkin Allah Azza wa Jal mengumpulkan kembali bagian tubuh yang sudah tercerai-berai, terbawa air, terbawa angin, atau bahkan termakan hewan, ya? Namun Allah Azza wa Jal ala kulli syai'in qadir, maha mampu atas segala sesuatu, ya. Dan disebutkan di sebuah hadis yang sahih, riwayat seingat saya Al-Bukhari dan yang lain, seorang ayah ya, sebelum wafatnya mengatakan kepada putra-putranya, ayu abin ana lakum, bagi kalian saya ini ayah yang bagaimana? Mereka mengatakan, khairu ab, engkau adalah sebaik-baik ayah. Kemudian dia berpesan, ya, lain mitu, kalau nanti saya mati, fahrikuni, bakar saya. Ya. Kemudian abunya tebarkan di laut. Ya. Pesannya begitu. Kemudian dia mengatakan kepada anak-anaknya tersebut, lain qadirallahu alayya la yu'adzibuni azaban la yu'adzibuhu ahadan minal alamin. Kalau Allah mampu terhadap aku, pasti nanti aku akan diazab olehnya dengan azab yang tidak Allah azab seorang pun dari alam ini. Walhasil pesan itu kemudian dilakukan. Ya, pesan itu dilakukan. Nah, dan Allah Azza wa Jal maha mampu. Allah Azza wa Jal menghidupkannya kembali dan mengatakan, ma hamalaka ala ma fa'alta, apa yang membuat kamu berbuat seperti itu, berpesan seperti itu kepada anak-anakmu? Dia mengatakan, khasyatu, karena aku takut kepadamu ya Allah, ya. Kemudian Allah Azza wa Jal masih memberi maaf kepada orang tersebut. Walhasil ini yang kita ambil sebagai ibrah dari kisah ini adalah tidak ada yang sulit bagi Allah Azza wa Jalla untuk menghidupkan kembali manusia. Sekalipun sudah hancur lumat, jadi abu, terbang di bawah angin, ya hanyut di bawah air. Allah Azza wa Jalla ala kulli syai'in qadir. Maka ini menjadi keyakinan kita sebagai seorang muslim bahwa kelak manusia akan dihidupkan kembali setelah kematiannya. Al-ba'ats ba'dal maut, kebangkitan setelah kematian ini pasti ada. Ya. Nah, bagaimana dengan orang yang tidak percaya? Apa hukumnya bagi mereka yang tidak percaya kepada hal ini? Nah, ini dibahas oleh beliau rahimahullah dalam kitab ini pada soal jawab berikutnya, ya. Nomor 111. Melalui pertanyaan, ma hukmu man kadzdzaba bil ba'tsi? Apa hukum orang yang kadzdzaba bil ba'tsi, mendustakan al ba'ts, kebangkitan? Ya. Apa hukumnya? Qal huwa kafirun billahi azza wa jal wa bi kutubihi wa rusulihi. Jawabannya, huwa kafirun billahi azza wa jal, dia kafir terhadap Allah azza wa jal, wa bi kutubihi wa rusulihi, dan kafir terhadap kitab-kitabnya dan para rasulnya. Ya, ini kesimpulannya seperti ini, bahwa kalau ada orang yang tidak beriman dengan adanya kebangkitan setelah kematian, maka dia hukumnya kafir. Kafir kepada Allah, kafir kepada kitab-kitabnya, kafir kepada para rasulnya. Ya, Allah memberitakan dia tidak percaya. Dia kafir terhadap Allah. Kitab-kitab juga menjelaskan Al-Quran, Taurat, Injil, semua kitab-kitab Allah menjelaskan hal ini. Lalu dia tidak percaya, berarti dia kafir terhadap kitab-kitab Allah. Para rasul yang Allah utus dari masa ke masa sampai nabi dan rasul terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan ternyata tidak dipercaya. Maka dia yang enggak percaya kafir terhadap para rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tolong yang ngobrol jangan ngobrol ya. Saatnya kita mendengar bukan berbicara. Qala Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada surat An-Naml ayat 67. Qala Allah Ta'ala wa qala alladhina kafaru wa idza kunna turaba wa aba'una a inna lamukhrajun. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا, dan berkatalah orang-orang yang kafir. Nah, antum perhatikan di sini. Berkatalah siapa? الَّذِينَ كَفَرُوا, orang-orang yang kafir. أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا, apakah bila kami telah menjadi turaba, tanah? وَآبَاؤُنَا, demikian pula ayah-ayah kami, nenek moyang kami menjadi tanah. A inna la mukhrajun, apakah kelak kami akan dikeluarkan lagi, yakni dari kubur-kubur mereka? Nah, ini pengingkaran dari mereka. Mereka tidak percaya. Atau sebagian lagi ragu. Nah, sama saja. Di sini Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa yang mengucapkan seperti itu siapa? Alladzina kafaru, orang-orang yang kafir. Jadi kalau orang beriman enggak akan bicara seperti itu. Orang yang beriman, dia akan beriman akan adanya kebangkitan. Pada surat Ar-Ra'd ayat yang kelima Allah berfirman, wa qala ta'ala, wa in ta'jab fa'ajabun qauluhum. Kalau kamu heran, maka sungguh mengherankan ucapan mereka itu. أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ. Apakah bila kami telah menjadi tanah, apakah kami akan menjadi makhluk yang baru lagi? أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ. Mereka itulah, yakni yang mengucapkan seperti itu, الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ, orang-orang yang kafir terhadap Rabb mereka. Wa ulaika al-aghlalu fi a'naqihim, dan mereka itulah orang-orang yang al-aghlalu fi a'naqihim, kelak belenggu-belenggu akan berada di leher-leher mereka. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka itulah ashabun nar, para penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Ancaman dari Allah Azza wa Jal kepada mereka yang mengatakan aidza kunna turaban a inna lafi khalqin jadid. Untuk mereka yang mengatakan apakah bila mana kami telah menjadi tanah, kami akan berada pada penciptaan yang baru, makhluk baru lagi. Nah, ini adalah ingkar terhadap kebangkitan. Maka Allah Azza wa Jal memberikan ancaman berat kepada mereka, dan Allah menyebut bahwa mereka adalah alladzina kafaru bi rabbihim, orang-orang yang kafir terhadap Rabb mereka. Pada surat At-Taghabun ayat yang ketujuh, wa qala ta'ala za'ama alladzina kafaru an la yub'atsu qul bala wa rabbi la tub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'alallahi yasir. Za'ama alladzina kafaru, orang-orang yang kafir mereka berkeyakinan. Di sini za'ama bukan artinya hanya menduga, menyangka, tidak. Tapi mereka punya suatu keyakinan. Alla yub'atsu, bahwa kelak mereka tidak akan dibangkitkan. Qul, katakan kepada mereka, bala, iya, justru kalian akan dibangkitkan. Warabbi, dan demi Rabbku, latub'atsunna, kalian pasti dibangkitkan. Thumma latunabba'unna bima 'amiltum, lalu kalian pasti diberitahu terhadap apa yang kalian telah perbuat. Ya, sebutkan kembali perbuatan-perbuatannya semasa di dunia setelah mereka dibangkitkan dari kubur mereka. Wa dzalika 'alallahi yasir, dan itu bagi Allah Subhanahu wa taala mudah. Ya, tidak ada sulitnya bagi Allah Azza wa Jalla. La khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas, ya kan? Penciptaan langit dan bumi lebih besar. Ya, kita manusia apa beratnya? Allah Azza wa Jalla menciptakan langit dan bumi, menciptakan makhluk-makhluk besar. Ya. Nah, jadi jangan dianggap ini sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang bagi Allah sulit, tidak. Wa dzalika 'alallahi yasir, itu bagi Allah sangat mudah. Mudah. Di dalam ayat ini juga disebutkan bahwa orang-orang yang berkeyakinan seperti itu, Allah sebut alladzina kafaru, orang-orang yang kafir. Za'ama alladzina kafaru, orang-orang yang kafir punya keyakinan seperti itu. Jadi ayat-ayat yang tadi kita baca semuanya menyebutkan bahwa orang-orang yang ingkar terhadap kebangkitan itu ya orang-orang kafir. Makanya kalau tidak beriman dengan kebangkitan, dia kafir. Wa fi sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu an, di dalam sahihain, sahih Al-Bukhari dan Muslim, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, qala Allah ta'ala, Allah ta'ala berfirman, kadzabani ibnu Adam walam yakun lahu dhalik, Allah berfirman pada riwayat ini, hadis qudsi, kadzabani ibnu Adam, anak Adam mendustakan aku. Walam yakun lahu dzalik, dan tidak sepantasnya, tidak boleh baginya melakukan itu. Wa syatabani walam yakun lahu dzalik, anak Adam juga mencacat aku, mencela aku, dan tidak sepantasnya baginya melakukan itu. Tidak boleh baginya melakukan itu. Fa amma takdzibu iyaya fa qawluhu lan yu'idani kama bada'ani. Adapun pendustaannya terhadapku adalah ketika dia mengucapkan lan yu'idani, Allah tidak akan mengembalikan aku lagi, kama bada'ani, sebagaimana Allah memulai penciptaanku. Yani dengan kata lain, Allah tidak akan membangkitkan aku lagi setelah kematian. Nah, ini adalah takdzib, sikap mendustakan Allah Azza wa Jal, tidak percaya kepadanya. Walaysa awwalul khalqi bi ahwana alayya min i'adatih. Allah mengatakan, dan tidaklah awal penciptaan itu lebih ringan bagiku daripada mengembalikannya lagi. Ya, jadi kita sebagai manusia, Allah ciptakan kita di awal penciptaan, ya, kemudian Allah matikan dan Allah hancurkan, kemudian diciptakan lagi. Jadi di sini ada dua, ya kan? Dua masa, sebelum kematian dan setelah kematian. Maka Allah katakan, ya, karena orang-orang menganggap untuk yang kedua setelah kematian mustahil. Di sini Allah mengatakan, tidaklah awal penciptaan itu lebih ringan daripada mengembalikannya. Artinya tidak ada yang sulit bagi Allah, baik awal penciptaan maupun mengembalikannya lagi setelah kehancuran. Ya, mudah semuanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa untuk bab mengembalikan lagi dianggap mustahil, sementara awal penciptaan nyata? Kita ini hidup apa mati sekarang? Kita ini berwujud apa tidak sekarang? Kita ini bisa bicara, bisa berjalan, bisa berpikir, bisa berbuat macam-macam. Ya, sekarang ini wujud kita. Ya. Apa kita mengingkari wujud kita? Kan tidak. Loh, kenapa untuk nanti setelah mati diwujudkan lagi oleh Allah dianggap mustahil? Apa susahnya bagi Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana awal penciptaan sekarang kita jadi makhluk seperti ini, kelak setelah mati Allah jadikan lagi. Enggak ada susahnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Laisa awal al-khalq bi ahwana 'alayya min i'adatihi. Wa ma syatmuhu iyaya fa qawluhu. Adapun cercaan anak Adam kepadaku adalah dalam ucapannya, ittakhadallahu walada. Allah telah menjadikan baginya putra, ya. Meyakini bahwa Allah Azza wa Jal punya anak, ada Tuhan anak, ya, dianggap Nabi Isa sebagai anak Tuhan, dianggap oleh Yahudi Uzair sebagai anak Tuhan, dianggap oleh sebagian musyrikin bahwa para malaikat adalah anak-anak perempuan Allah, dan begitu seterusnya. Ini adalah syatmuhu iyaya, kata Allah. Ini adalah cercaan manusia, celaan mereka kepada Allah. Allah Azza wa Jal mengatakan, wa anal ahadus samad, padahal aku adalah al-ahad, yang Maha Esa. Dialah satu-satunya sesembahan. As-samad, tempat bergantungnya makhluk-makhluknya. Lam alid wa lam ulad, aku tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakun li kufuwan ahad, dan tidak ada bagiku tandingan siapapun dia, apapun dia. Ya. Ayuhal ikhwah rahimakumullah, jadi dalil-dalil yang kita baca ini semuanya menunjukkan bahwa seseorang yang tidak percaya adanya kebangkitan, maka dia kafir, ya. Dan ini seperti yang tadi kita singgung bahwa al-ba'ats ini bukan hanya keyakinan muslimin kita, umat Nabi Muhammad. Tapi al-ba'ats, kebangkitan ini sampai umat-umat yang lain, dalam arti agama-agama samawi, semuanya, ya, semuanya meyakininya. Karena itu memang dalam kitab-kitab Allah, ya. Nasrani, ya, Yahudi, ya, ini di kitab Zabur, Taurat, Injil, semuanya ada. Nah, jadi orang yang tidak percaya kebangkitan bukan hanya sekedar tidak percaya Islam, tapi dia tentang semua agama samawi. Ya, karena ini memang ajaran Allah Azza wa Jal, ya, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan melalui lisan para rasulnya dari waktu ke waktu, semua para nabi. Kitab-kitab Allah sepakat, ya, dalam bab ini. Baik. Kemudian berikutnya pertanyaan yang ke-112 terkait dengan masih terkait dengan kebangkitan juga, terkhusus di sini adalah masa-masa kebangkitan dengan ditiupkannya sangkakala. Yeah. Melalui pertanyaan, ma dalilun nafhi fis sur wa kam nafakhatin yunfakhu fihi? Apa dalil tentang tiupan sangkakala? Dan berapa tiupan? Ya. Nah, di sini ada dua masalah kalau begitu. Pertama terkait dengan an-nafkhu fis sur, tiupan di sangkakala atau trompet. Kemudian masalah kedua adalah ada berapa tiupan sesungguhnya, ya, terkait dengan kebangkitan ini. Dijelaskan oleh beliau. Pertama, qala Allah Ta'ala. Jawabannya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Az-Zumar ayat yang ke-68, wa nufikha fis-sur fa sa'iqa man fis-samawati wa man fil-ard. Dan ditiupkan pada sangkakala as-sur. Fasa'iqa man fis samawat wa man fil ard. Maka matilah siapa saja yang di langit-langit dan siapa saja yang di bumi, illa man syaa Allah, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Tsumma nufikha fihi ukhra. Kemudian ditiupkan lagi pada sangkakala itu, fa idza hum qiyamun yanzurun, maka tiba-tiba mereka pun berdiri, bangkit, yang turun dalam keadaan melihat. Az-Zumar ayat 68, fa fi hadhil ayah dzakara nafkhatain. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di sana ada dua tiupan sangkakala. Ya. Al-ula, tiupan yang pertama, ya. Asli sa'ki, lis-sa'ki, yakni untuk kematian mereka. Wasaniyah, tiupan yang kedua, lil-ba'thi, untuk kebangkitan mereka. Ya, jadi ini di satu sisi tadi kita sebutkan menunjukkan bahwa begitulah, ya, proses kematian makhluk-makhluk di alam ini, kemudian kebangkitan mereka. Allah Azza wa Jal menugaskan malaikatnya Israfil untuk meniupkan sangkakala, dan memang ya itu tugasnya, sehingga seperti di hadis-hadis Nabi SAW, dia pun telah siap meniup, tinggal tunggu perintah, ya, kapan Allah perintahkan langsung dia lakukan. Ya, disebutkan pada ayat ini bahwa di sana kalau begitu ada dua nafkhah, nafkhatain. Tiupan yang pertama, dengan itu makhluk-makhluk di langit, di bumi akan mati. Dan dengan tiupan kedua, makhluk-makhluk akan hidup kembali. siapa yang Allah kehendaki, tentunya semuanya sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Pada surat An-Naml ayat 87, waqala ta'ala wa yawma yunfakhu fis sur fafazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah wa kullun atauhu dakhirin. Ya. Dan pada hari yunfakhu fis sur, ditiupkan pada sangkakala tersebut, fafazi'a man fis samawati wa man fil ard, maka takutlah siapa saja yang di langit-langit dan di bumi, illa man syaa Allah, kecuali siapa saja yang Allah kehendaki. Ya. Ayuhal muslimun rahimakumullah, kita perhatikan pada ayat ini, pada tiupan sangkakala yunfakhu fis-sur, fazi'a, fafazi'a. Apa makna fazi'a? Yani ketakutan. Ya. Man fis samawat wa man fil ard, siapa saja yang di langit dan di bumi dari makhluk-makhluk Allah. Nah, perlu kita perhatikan di sini bahwa di sana ada kata sa'iq, ya, kematian. Di sini ada kata fazi', ketakutan. Bagaimana kita memahami dua ayat tersebut? Dijelaskan oleh Syekh rahimahullah, faman fassara al-faza'a fi hadhihi al-aya bis-sa'iq fa hiya an-nafkhatu al-ula al-madhkura fi ayati az-zumar. Maka siapa yang menafsirkan, yakni dari ulama, menafsirkan al-fazi', ketakutan pada ayat yang disebut tadi An-Naml 87, ditafsirkan dengan as-sa'iq, kematian, yang itu tersebut pada surat Az-Zumar 68, maka berarti itu satu tiupan sangkakala yang di situ makhluk ketakutan kemudian mereka mati. Fa hiya nafkhatul ula al-madhkura fi ayati Az-Zumar, maka itu berarti adalah memang tiupan sangkakala yang pertama yang tersebut pada ayat Az-Zumar. Ya. Jadi di sini ketakutan yakni kematian. Ya. Wa yu'ayyiduhu hadis Muslim, dan menguatkan itu hadis dalam riwayat Muslim. Wa fihi, di dalam hadis itu, tsumma yunfakhu fis-sur, lalu ditiupkan pada sangkakala tersebut, fala yasma'uhu ahadun illa asgha layta wa rafa'a layta. Ya. Qala wa awwalu man yasma'uhu rajulun yalutu hawdha ibilihi. Qala fa yus'aqu wa yas'aqun nas atau wa yus'aqun nas. Jadi disebutkan di sini bahwa ketika ditiupkan pada sangkakala tersebut, tidaklah seorang pun mendengar kecuali ya asghalaita wa rafa'alaita, yakni dia mendengarkan ya dengan pendengarannya kemudian bereaksi dengan itu. Nah, nanti kita lihat lagi dalam syarah insyaallah. Walhasil itu adalah tiupan yang pertama dan dengannya makhluk-makhluk mati. Wa awwalu man yasma'uhu, dan yang pertama mendengarnya adalah rajulun yalutu hawdha iblis, orang yang sedang mengurus minuman, tempat minuman untanya. Ya, haud yakni semacam kolam atau mungkin ember dan semisalnya untuk minuman untanya, dia yang pertama mendengar. Fa yus'aqu wa yus'aqun nas, maka diwafatkanlah dia dan manusia berikutnya diwafatkan. ثم يرسل الله أو قال ينزل الله مطرا kemudian Allah Azza wa Jalla mengutus atau menurunkan hujan ka'annahu at-tal seolah-olah hujan itu hujan yang ringan ya ya na'am atau qal adh-dhil atau disebut dalam sebuah riwayat adh-dhil yakni kalau dhil yakni apa naungan ya bayangan atau naungan Syu'bah Asy-Syak di sini ada keraguan dari perawi yaitu Syu'bah apakah Nabi menyebutkan at-tal atau adh-dhil Fatambutu minhu ajsadun nas dari situ kemudian tumbuh jasad-jasad manusia thumma yunfakhu fihi ukhra lalu ditiupkan pada sangkakala itu tiupan yang lain faidahum qiyamun yang turun maka tiba-tiba kemudian mereka bangkit dan melihat. Nah, pada hadis ini, pada kisah yang disebutkan pada hadis ini tampak di situ ada dua nafkhah, dua tiupan sangkakala. Yang pertama adalah kematian manusia yakni setelah tiupan itu. Yang kedua adalah kebangkitan manusia setelah tiupan itu. Nah, ini menurut sebagian ulama jadi di sana ada nafkhatan, dua tiupan sangkakala. Di sana ada pendapat kedua dari ulama kita rahimahumullah bahwa ada tiga tiupan sangkakala. Yaitu dibedakan antara al-faz' dengan as-sa'iq. Dibedakan antara al-faz' ketakutan yang itu tersebut pada surat An-Naml dengan as-sa'iq kematian yang itu pada surat Az-Zumar. Kata penulis rahimahullah, "Wa man fassara al-faz' bidun as-sa'iq fa hiya nafkhatun thalithah." Dan siapa yang menafsirkan al-faz' yakni ketakutan itu biduni sa'iq dengan tafsiran lain selain sa'iq kematian yakni artinya fazik memang hanya ketakutan adapun sa'iq itu kematian maka berarti di situ ada tiupan ketiga dalam arti ketiga ini maksudnya justru itu yang pertama ya nafkhatun tsalitsa mutaqaddimah tiupan yang ketiga itu artinya tiupan yang mendahului dua tiupan berikutnya. Ya, jadi tiupan pertama al-fazi' orang kemudian ketakutan. Kemudian tiupan kedua mereka mati. Kemudian tiupan ketiga yaitu kebangkitan. Wa yu'ayyiduhu ma fi haditsis sur at-tawil yang menguatkan penafsiran ini adalah apa yang terdapat pada hadis as-sur yang panjang. Fa'inna fihi dzikru thalath nafakhat karena di situ disebutkan tiga tiupan sangkakala nafkhatul faz' wa nafkhatus sa'iq wa nafkhatul qiyam li rabbil alamin jadi ada tiupan faz' ketakutan ada nafkhatus sa'iq tiupan kematian kemudian nafkhatul qiyam tiupan untuk kebangkitan mereka menghadap Rabb sekalian alam. Sebagian ulama rahimahumullah yang pernah saya dengar dari penjelasan para ulama kita rahimahumullah ada yang menggabung antara keduanya ini sehingga hakikatnya dua tiupan namun untuk tiupan yang pertama yaitu berproses ya dalam arti mereka ketakutan dulu pada tiupan pertama itu kemudian berakhir pada kematian tadi. Jadi di sini hakikatnya dua tiupan hanya saja pada tiupan yang pertama manusia mengalami fazik dahulu kemudian mengalami sa'id kematian mengalami ketakutan dahulu kemudian mengalami kematian baru kemudian tiupan yang kedua yaitu tiupan kebangkitan. Nah itu sebagian ulama berpandangan seperti itu. Wallahu a'lam dengan hakikat yang akan terjadi. Ya, apapun yang dari Allah Azza wa Jalla dari Rasulnya kita beriman dengannya ya dengan keterbatasan ilmu dan pengetahuan kita dan pemahaman kita namun